Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوان في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh, melakukan berbagai macam kegiatan ibadah, ibadah dengan berbagai macam jenisnya, ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, wa ibadah qalbiyah. Di samping juga ibadah di dalam kegiatan dakwah dengan segala pernak-pernik, dengan segala bentuk macam ragamnya. Yang itu tidak menjadi perkara yang ringan dan tanggung jawabnya berada di pundak masing-masing kita, terkhusus dakwah terhadap pembentukan karakter pribadi sebagai individu yang berkhidmat kepada sunnah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti segala apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menebarkan dakwah itu kepada pihak-pihak yang di sekitar kita, terutama adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, anak-anak kita, keluarga kita, anggota karib kerabat kita semua. Dan lebih khusus lagi adalah dakwah dalam bentuk tarbiyah, tarbiyatul aulad, al-abna wal-banat, yang mereka semua telah berada di bawah tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam hal nasab, dan juga kita sebagai orang tua dalam hal menjadi para murabbi, para pembimbing, para mudarrisin, para pengajar, musyrifin, pengurus, yang semuanya bertanggung jawab terhadap ke arah mana mereka akan berjalan dan bagaimana mereka tumbuh serta apa yang terjadi pada mereka, itu semua tidak lepas dari adanya tuntutan tanggung jawab. Kita tahu bahwasanya perkembangan anak-anak itu tidak lepas di samping karakter pribadinya juga pengaruh lingkungan, keluarga, dan dari orang tua, sejauh mana mereka mengelola dan memiliki misi yang jelas terhadap tumbuh kembang anaknya serta lingkungan yang lebih luas di area mereka melakukan berbagai macam aktivitas. Khusus dalam perkara ini, kita terus memantau dan kita mengingatkan pada kesempatan kali ini tentang berbagai macam kecenderungan-kecenderungan anak-anak tersebut dengan aktivitasnya yang mungkin saja mereka belum begitu mengerti tentang hakikat mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang itu sesuatu yang sifatnya tidak mengapa dilakukan dan sesuatu yang sifatnya itu adalah bentuk pelanggaran, baik pelanggaran secara syar'i maupun pelanggaran yang sifatnya melanggar hak-hak sesama ikhwah, bahkan lebih daripada itu sesama kaum muslimin. Maka ini tanggung jawab kita bersama untuk menanamkan rasa memiliki terhadap apa yang mereka punya dan rasa menghargai terhadap apa yang dipunyai oleh orang lain dan bisa membedakan mana yang punya miliknya, mana yang punya orang-orang dekat yang bisa dijangkau, bisa diambil, bisa dimanfaatkan, dan mana punya orang lain yang memang itu tidak boleh disentuh kecuali dengan izinnya. Terkait hal ini adalah kita contohkan kebiasaan mereka untuk tertarik terhadap sesuatu yang sifatnya mungkin sederhana. Sebagai contoh misal, di sekitar kita ada tumbuh pepohonan berbagai macam jenis. Ada yang itu tumbuhan liar, ada yang itu tumbuhan yang sifatnya ditanam milik seseorang. Sebagai contoh, tanaman yang itu sebagiannya liar, maka bisa mereka mengambil tanpa harus izin kepada satu pihak karena memang pemiliknya siapa tidak jelas. Tapi ada tanaman yang itu memang ditanam oleh seseorang dan di bawah kekuasaan orang lain. Kita dapati anak-anak itu belum mengerti, apalagi di antara kita itu kebanyakan masih menempati rumah yang notabene bukan milik pribadi. Terkadang di situ ada tumbuhan yang pada saat rumah itu ditempati, maka sebagian ikhwah mengizinkan anak-anak itu untuk mengambil apa yang ada di sekitar itu, baik buah atau apa saja. Namun keberadaannya hanya terbatas waktunya. Pada periode tertentu beralih kepada orang lain, maka jelas hukumnya telah berbeda. Namun anak-anak tidak mengerti bahwa itu sudah berubah. Yang tadinya boleh sehingga tidak boleh. Yang semacam ini amat sangat rentan terjadi. Apalagi kita bersinggungan langsung dengan masyarakat. Akan nampak di situ kesalahpahaman. Mungkin akan ada kesan bahwa anak-anak tersebut tidak dididik untuk menghargai milik orang lain, bermudah-mudah mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin, meskipun sekedar buah belimbing atau buah apa saja yang nilainya tidak seberapa, namun terkait dengan hak seseorang, di sana ada aturannya. Oleh karena itu, pengawasan kita mengantisipasi segala hal yang dikhawatirkan terjadi, penilaian-penilaian buruk yang terdampak kepada dakwah, ini harus ekstra dan terus selalu. Ya. Terkadang anak-anak itu datang bawa mangga, bawa belimbing, bawa buah ini, buah itu. Kita khawatir itu didapat dari mana, mengambil punya siapa, kita tidak tahu. Kasusnya seperti tadi, misalkan rumah itu sebelumnya ditempati ikhwah, silahkan anak-anak ambil. Ternyata ikhwah sudah tidak lagi bertempat di situ, masih tetap ngambil. Maka ini PR untuk kita semua, bagi orang tua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, agar memiliki perhatian dalam masalah ini, diberi pengertian bahwa tidak semua yang ada di sekitar mereka itu bisa diambil seenaknya saja. Nah, ini sebagai salah satu upaya saling mengingatkan. Yang ini penting dan semoga bisa sampai kepada semua pihak yang terkait langsung dengan urusan-urusan semacam ini, dari para orang tua, juga para pengajar, serta yang terlibat dalam proses pembentukan karakter anak-anak kita semua. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Masail Jahiliyah. Nafyuhum al-hikmah an nafyuhum al-hikmah an af'alillah. Peniadaan mereka terhadap hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alah tsaniyah wal 50. Ada masalah yang ke-52. Al-qadahu fi hikmatillahi ta'ala. Selaan tentang hikmah Allah ta'ala. Syarhu, Allah jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah. Allah jalla wa ala telah mensifati dirinya dengan sifat al-hikmah. Wa annahu hakimun, dan bahwasanya Allah hakimun, yang maha hikmah. Wal hikmah, dan hikmah itu wad'u syai'i fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini hikmah. Ya, lawan dari hikmah adalah al-zulmu. Di mana al-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fal-hakimu huwa. Maka dikatakan al-hakim adalah alladhi yad'u al-ashya'a fi mawdi'iha al-la'iqah biha. Ya, dikatakan al-hakim yang memiliki sifat hikmah adalah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya yang sesuai dengannya. yang meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya yang memang sesuai dengannya. Wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah. Allah jalla wa ala telah mensifati dirinya dengan hikmah, wa annahu hakimun, dan bahwasanya Allah itu hakim. Wal hakimu dzul hikmatil balighah. Dan al-hakim adalah dzul hikmatil balighah, yang memiliki hikmah yang mengena. Hikmah itu mengenai sesuatu yang memang sesuai dengan bagaimana sesuatu tersebut ditempatkan. Itulah hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang standar hikmah, dan telah meletakkan segala sesuatu dengan hikmah tersebut di atas sifatnya yang maha mengetahui hikmah-hikmah tersebut, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Wa kadzalikal makhluqat, dan demikian pula makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, kulluha mabniyatun 'alal hikmah, semuanya yang diciptakan itu dibangun di atas hikmah. Semua yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah diciptakan di atas bangunan hikmah. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmatin. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu melainkan karena satu hikmah. Ma khalaqallahu syai'an 'abasa. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu pun abadha, yang sia-sia. Khalaqas samawati bihikmah. Allah telah menciptakan langit-langit karena adanya satu hikmah. Wa khalaqal ardhina lihikmatin. Dan Allah menciptakan bumi dengan lapisan-lapisannya juga lihikmatin. Wa khalaqa li hikmatin. Demikian pula telah menciptakan pepohonan li hikmatin. Wa khalaqal bihara wal hayata li hikmah. Dan juga Allah menciptakan lautan, kehidupan, untuk satu hikmah. Wa khalaqal jibala li hikmah. Wa khalaqal awalim al jinna wal insa wal bahaim wal hasyarat. Kullu syai'in khalaqahu Allahu li hikmatin. Dan Allah telah menciptakan gunung-gunung untuk satu hikmah. Menciptakan alam, alam jin, alam manusia, alam hewan-hewan, dan binatang-binatang yang lainnya yang melata. Nah, kullu syai'in khalaqahu Allahu li hikmah. Semua segala sesuatu Allah menciptakannya karena untuk satu hikmah. Nah, sehingga tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, dari apa yang ada di langit dan apa yang terpendam di dalam bumi, dan apa yang ada di permukaannya dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya ada hikmah terkandung di dalamnya. Hanya masalahnya apakah hikmah itu diketahui oleh kita sebagai manusia ataukah tidak diketahui. Ada sebagiannya diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmah tersebut, sehingga sebagiannya bisa diketahui. Dan sebagiannya tidak semua manusia bisa menjangkau hikmah-hikmah yang ada di balik segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wa idza tadabbarta itqanal makhluqat wa nata'ijaha arafta hikmatallahi jalla wa ala. Dan apabila engkau mentadabburi, mempelajari, merenungi, memikirkan bagaimana ya kekokohan makhluk-makhluk, ketetapannya, keberadaannya, dengan aturan yang berlaku padanya, dan hasil-hasil yang bisa diperoleh dari penciptaan makhluk-makhluk tersebut, engkau tahu hikmah Allah Jalla wa'ala. Ya. Kita bisa merenungi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan apa yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Dari mulai apa-apa yang menjadi penunjang kita hidup, kemudian apa-apa yang menjadi penunjang untuk kita menjalani hidup, dan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kemana jalan yang akan ditempuh, yang akan berakhir di dalam kehidupan ini. Semuanya telah diberitakan, dan ketika dipikirkan baik-baik akan ada diketahui, ditemukan di sana hikmahnya. Misalkan terkadang seorang itu berpikir pendek tentang satu kejadian yang diberitakan di dalam Al-Quran, ketika Adam alaihissalatu wassalam terkena godaan iblis, lalu dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikeluarkan dari dalam jannah ke dunia, sehingga mendapatkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, ujian-ujian di dunia. Ternyata di sana ada hikmah besar yang kemudian manusia bisa mengerti, dengannya bisa belajar dan bisa sadar tentang kelemahan dari sifatnya sebagai makhluk, sebagai manusia. Dan juga ternyata ketika dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat di mana sebelumnya dia telah tertimpa godaan iblis, maka dia akan merasa itu sebagai sebuah kesalahan, dan sekaligus ada jarak yang jauh agar tidak lagi tertimpa kesalahan yang sama oleh godaan iblis yang senantiasa tidak berhenti untuk menjatuhkan manusia ke dalam kesalahan-kesalahan. Dan disitulah gambaran taubat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bertaubat, Allah jadikan sebagai sebab untuk terwujudnya taubat tersebut, dijauhkan dari kesalahan yang pernah dilakukannya, agar kemudian berpikir dan tidak lagi tergoda dan bisa menyesali dan meninggalkan apa yang pernah dilakukannya. Dan hikmah-hikmah yang lainnya yang terlalu luas ilmu tentang hikmah ini untuk dijangkau oleh keterbatasan akal dan kemampuan daya manusia. Wa anna khaliqaha hakimun dhu hikmatin balighah, dan bahwa sang penciptanya adalah yang maha hakim, yang memiliki hikmah yang mengena, yang mendalam. Dinyatakan di dalam surah Taha ayat yang ke-50, a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Dia Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya kemudian memberikan jalan petunjuknya. Qala ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathilan dzalika dhannu alladziina kafaru fa wailul lil ladziina kafaru minan naar. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya baathilan ai abazan, ya, sia-sia. Min ghairi faidah wala maslahah. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya sia-sia, tanpa ada faidah, tanpa ada maslahat. Dzalika dzannu alladziina kafaru. Yang begitu itu adalah persangkaan orang-orang yang mereka kafir. Dan celakalah bagi mereka-mereka yang telah kafir, yang akan masuk ke dalam neraka. Wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tashri'ihi. Dan Allah jalla wa ala hakimun, maha bijaksana, maha hikmah di dalam penciptaannya, di dalam urusan memerintah dan melarang dan mensyariatkan. La yanha an syai'in illa wa fihi madarrah khalisah aw rajihah. Tidaklah ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, melarang seseorang untuk tidak terjatuh atau tidak menyentuh atau tidak melakukan sesuatu tersebut, melainkan di dalamnya itu ada mara bahaya. Baik bahayanya itu murni 100% berbahaya, atau ketika masih ada sedikit manfaat, tapi bahayanya itu lebih kuat, lebih dominan. Wala ya'muru bi syai'in illa wa fihi maslahah khalisah aw rajihah. Demikian pula, tidaklah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintah sesuatu, melainkan di dalamnya ada satu kemaslahatan. Baik maslahat itu 100% murni, ataupun maslahat itu bersifat dominan. Ya. Dominannya maslahat. Wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibul khalaiqa. Yang terakhir hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ialah bahwasanya Allah akan memperhitungkan makhluk-makhluk. Wa yujazil muhsin bihsanihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan kebaikan ihsannya. Wa yujazil musibi sa'atihi. Dan akan membalas orang yang berbuat kejelekan dengan kejelekan yang dilakukannya. Wa la yatrukun nas biduni jazai. Biduni jazain. Ya. Manusia tidak akan dibiarkan berbuat dengan apa yang dia mau, yang dia lakukan, tanpa akan ada balasannya. Tidak akan dibiarkan begitu. Naam. Kullun ya'malu thumma la yujazi. Semua berbuat lalu tidak ada dibalas. Hada yukhaliful hikmah. Kalau seperti ini menyelisihi hikmah. Apa hikmahnya? Kalau kemudian diciptakan, diberikan aturan-aturan, sampai diutus Rasul, diturunkan kitab, disyariatkan berjuang, sampai bermusuhan antara yang baik yang buruk, ya, antara yang benar yang jahat, yang benar yang batil, antara golongan mukmin, golongan kafir, berkecamuk dunia ini. Penuh dengan pertikaian, ada ujian, ada tantangan, ternyata semua itu sia-sia. Ini tidak sesuai dengan hikmah. Nah, walihada yaqulu jalla wa'ada wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda Wama bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin. Ya. Sia-sia, main-main saja. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fa wailul lil ladzina kafaru minan naar. Wa yaqulu jalla wa ala raddan 'ala alladziina yunkiruuna al-ba'ts. Demikian pula Allah jalla wa ala berfirman ketika membantah terhadap orang-orang yang mereka mengingkari akan adanya hari manusia dibangkitkan. Allah menyatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka mengira bahwa hanyalah kalian telah diciptakan atau hanyalah kami telah menciptakan kalian sia-sia dan bahwa kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan. Pertanyaan yang sesungguhnya pengingkaran, istifhamul ingkar. Tanya, tapi untuk menyatakan bahwa yang kalian sangka itu keliru, salah. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka, mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Yani la yu'mar wa la yunha wa la yujazi. Tidak disuruh, tidak dilarang, dan tidak akan diberi balasan. Apakah menyangka seperti itu? Nah, maka sungguh jauh dari hikmah. Maka penetapan tentang hikmah ini termasuk prinsip Islam, prinsip Ahlu Sunnah. Sebaliknya pengingkaran terhadap adanya hikmah itu adalah ideologinya, ajaran yang dianut oleh kaum jahiliyah. Wahlul jahiliyah yungkiruna hikmat Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi wa amrih. Sementara kaum jahiliyah itu mereka mengingkari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaannya, di dalam perintahnya. Karena memang mereka tidak sepakat dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Wal mu'tazilah wal asyairah yanfuna al-hikmata fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mu'tazilah wal asyairah. Mereka menafikan hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga pembagian dari penolakan pengingkaran terhadap hikmah itu bertingkat-tingkat. Kalau ahlul jahiliyah secara mutlak tidak ada hikmah dalam penciptaan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekolongan asyairah, kolongan mu'tazilah mengingkari hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asy'ariyatu yaqulun Allahu la yaf'alu li hikmah. Allah tidak berbuat untuk satu hikmah. Wa inna ma yaf'alu li masyiatin mujarradah faqat. Tapi Allah hanya saja berbuat untuk atau karena satu kehendak semata-mata. Jadi Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak terikat dengan hikmah ini, hikmah itu. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berbuat sesuatu tersebut. Lali hikmati. Tidak terikat, tidak terpengaruh. Ya, tidak ada kaitannya dengan hikmah. Li'annal hikmata ma'naha. Menurut pandangan, pemahaman mereka, hikmah itu maknanya ialah annahu ya'malu li ghurdin. Bahwasanya Allah itu berbuat karena ada kepentingan. Ini poin penting. Maksudnya itu ingin menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat memiliki kepentingan. Lalu menghukumi ketika ditetapkan ada hikmah, berarti Allah itu ketika berbuat ada satu kepentingan. Lah mereka kemudian menghindarkan Allah dari sifat berkepentingan itu tadi. Penghindaran ini betul. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan apapun dalam perbuatan-perbuatannya. Namun memasukkan ke dalam teori ini yang keliru. Wallahu munazzahun 'anil aghrad. Dan Allah itu disucikan dari kepentingan-kepentingan. Ya betul, pensucian Allah dari kepentingan-kepentingan tertentu dalam perbuatan-perbuatannya, ini betul. Tapi menyatakan kalau menciptakan berbuat sesuatu Allah itu dengan adanya hikmah, lalu dikatakan dengan hikmah itu berarti Allah punya kepentingan. Ini garis kesalahannya. Ini penting agar dipilah dan dipetakan permasalahannya. Nah, karena ini sudah membahas tentang syubhat. Syubhatnya siapa? Syairah. Apa syubhatnya? Ya, Allah berbuat sesuatu bukan karena hikmah. Kenapa demikian? Karena menurutnya kalau berbuat sesuatu dengan hikmah berarti menyatakan Allah itu ketika berbuat sesuatu karena ada kepentingan. Nah, sementara jelas Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Mahsusi Allah dari kepentingan-kepentingan. Al-hikmatu tu'thiru 'alaihi fa yakunu khalquhum min ajli hadhihi al-'illah. Nah, hikmah ini akan berpengaruh terhadapnya. Sehingga penciptaan Allah terhadap mereka, segala sesuatu yang ada, seakan-akan karena adanya tendensi ini. Adanya alasan tersebut. Wallahu jalla wa ala yaf'alu ma yasha' bimujaradil masyi'ah wal iradah faqat. Ini masih syubhat. Allah jalla wa ala berbuat apa saja yang ia kehendaki semata-mata karena masyiah wal iradah saja. Apa masyiah? Kehendak. Allah menghendaki, maka Allah akan melakukannya. Kalau tidak, maka tidak. La li hikmatin, bukan karena adanya hikmah. Nah. Wa yanfuna al-hikmata fi af'alillahi wa fi syar'ihi tanzihan lillah bi za'mihim 'anil aghrad. Maka mereka menafikan adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, di dalam syariat yang Allah tentukan sebagai upaya mensucikan Allah menurut anggapannya dari adanya kepentingan-kepentingan. Nah, walihada yaqulun, kita lihat bagaimana hasil konsekuensi dari pernyataan mereka itu. Yajuzu ayya'murallahu bil kufri wal fusqi wal ma'asi. Boleh saja bagi Allah untuk memerintah kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Karena bagi Allah kufur, maksiat, taat sama. Tidak ada keuntungannya. Allah tidak akan menjadi lebih sempurna dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Pun demikian, tidak akan semakin berkurang kesempurnaannya dengan kekafiran hamba-hambanya. Sama saja. Kalau begitu, ya boleh saja Allah memerintah yang ini, memerintah yang itu. Terserah bagi Allah. Nah, wa yanha 'an tha'ah wa 'an iqamati shalah wa 'an silatil arham wa 'ala fi'lil khair. Dan boleh sujud, boleh juga bagi Allah untuk melarang dari ketaatan. Menegakkan salat. Ya. Menyambung silaturahim dan berbuat kebaikan-kebaikan. Li'anna hada raji'un bimasyiatihi. Karena ini kembalinya kepada kehendak Allah. Nah, wa yajuzu ayyamura bisyarri wa yanha 'anil khair. Boleh bagi Allah untuk memerintah kejelekan dan melarang kebaikan. Li'annahu yaf'alu ma yasha. Karena Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Nah, sehingga jangan heran kalau kemudian di antara mereka dalam tingkatan tertentu merasa tidak mengapa. Saya ini berbuat maksiat, yang penting Allah ridha. Kalau Allah ridha itu, walaupun saya masuk neraka, neraka itu akan dingin dengan sendirinya. Nah, ini buah pikiran mereka sampai ke sana. Sehingga lahirlah ungkapan doa yang menyatakan, ya Allah, kalau saya berbuat kebaikan karena mengharap surga, tak usah masukkan surga. Dan kalau saya meninggalkan kejelekan karena takut masuk neraka, masukkan saja. Satu. Yang kedua, tidak peduli ya terhadap adanya surga neraka dimanapun saja, yang penting Allah ridha. Alasannya tadi, karena Allah tidak punya kepentingan. Mau soleh, mau taleh, mau taat, mau maksiat, tidak ada keuntungan bagi Allah. Nah, sehingga Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan ketika Allah berkehendak, Allah akan lakukan. Nah, dengan sini, mereka mengatakan, kalau Allah berkehendak, ya, masuk neraka, tapi nyaman di neraka. Bisa saja kan? Secara akal teori ini bisa saja. Karena neraka itu Allah yang mengaturnya. Bisa panas, bisa dingin. Itu kan kehendak Allah. Nah, rusak bangunan akal ketika sudah keluar dari bimbingan sunnah. Ya, ini semua bermuara dari teori-teori filsafat yang mempengaruhi pola pikir, menetapkan, menghukumi, dan mengotak-atik segala sesuatu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, na'am, ya. Yaf'alu ma yasha subhanahu wa taala. Memang Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Lakinnahu la yaf'alu syai'an illa li hikmatin. Namun tidaklah Allah berbuat sesuatu kecuali ada hikmah di balik itu. Na'am. Wayaqulun, mereka mengatakan, ya juzu ayyudkhilallahu al-kafiral jannah. Dengan teori mereka, maka boleh Allah memasukkan orang kafir ke dalam jannah. Bisa saja. Nah. Wa yudkhilal mu'min at-taqi an-nar. Dan Allah akan masukkan orang mukmin yang bertakwa ke dalam an-nar. Li'anna hadha raji'un ilayhi. Karena ini kembalinya kepada Allah. Fala tuhkimuhu al-ilalu. Tidak berpengaruh oleh hikmah yang melatar belakanginya. Manaqul, kita katakan, hadza kalamun batil la yalifu bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan batil yang tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala mengatakan, al am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihat kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjari. Apakah kami akan jadikan orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Ataukah kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang jahat? Jawabannya jelas tidak. Wa yaqul am hasiballadina ajrahu. Naam. Am hasiballadina istarahu sayyiat أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Apakah orang-orang yang mereka ya berbuat kejelekan-kejelekan menganggap bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang berbuat orang-orang yang beriman dan berbuat amalan-amalan saleh itu sama dalam kehidupan mereka dan kematian mereka, betapa jeleknya apa yang mereka tetapkan itu. Nah, jelas tidak sama. Secara akal, secara fitrah tidak akan sama. Ya, meskipun semua berada di bawah kehendak Allah, tapi ada hikmah. Kenapa Allah menghendaki begini? Kenapa Allah menghendaki begitu? Ada hikmah. Nah, dan penetapan hikmah bagi Allah tidak serta-merta menunjukkan bahwa Allah ada kepentingan di dalamnya. Walladzina qalu hadhil maqalah wasafullaha bis-su'i wal jur. Maka orang-orang yang mengatakan ungkapan ini, mereka telah mensifati Allah dengan pensifatan yang jelek dan jahat. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha tinggi Allah dari pensifatan tersebut. Nah. Fahada huwa madhhabu ahli al-jahiliyah. Nafatul hikmah min al-asy'ariyah wa nahwihim, nas'alullah al-afiyah. Maka inilah ya madhhab ahli al-jahiliyah, pandangan, pemahaman, prinsip yang dianut oleh kaum jahiliyah, penafian mereka terhadap hikmah, termasuk juga dari kalangan asy'ariyah, dan yang sejalan dengan mereka, kita memohon kepada Allah keselamatan. Nah. Imam Sa'di rahimahullah menambahkan, nah, penetapan mereka yang seperti itu penetapan yang menyelisihi hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahkamul hakimin, yang maha hikmah, wa khairul adilin, dan yang maha adil, terbaiknya dari pihak-pihak yang punya keadilan. Pertama, menyelisihi hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hikmah, maha hakim, dan maha adil. Yang kedua, yunaqidul uqul wal fitrah al mustaqimah, berlawanan, bertentangan dengan akal dan fitrah yang lurus. Yang kedua. Yang ketiga, wa yudadu ma nazalat na'am bihil kutub, juga bertentangan dengan apa yang telah turun berupa kitab-kitab yang isinya menjelaskan tentang hikmah tersebut. Wa akhbarat bihir rusulu, dan bertentangan dengan apa yang telah diberitakan oleh rasul, para rasul alaihi wassalatu wassalam, seluruh para rasul. Nah, bal hukmul waqi' al-qat'i, bahkan juga bertentangan dengan realita yang terjadi yang jelas. Annal mu'minina al-amilina as-salihat. Nah. Lahum an-nashr wal falah was-sa'adah was-thawab fil 'ajil wal 'ajil. Realita yang terjadi yang nyata yang jelas bahwa orang-orang yang beriman yang beramal amalan saleh, mereka akan mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Allah, keberhasilan, kebahagiaan, dan balasan. Baik balasan dan pertolongan itu semua, nah, dalam tempo waktu yang segera maupun ditunda, dan semua itu bisa disaksikan oleh setiap yang punya akal, bisa membaca apa yang dihadapi, yang disaksikannya. Baik yang disaksikan melalui berita apa yang terjadi menimpa orang-orang beriman terdahulu dan orang-orang yang kafir yang terdahulu. Ini semua kenyataan yang sekaligus membantah terhadap teori-teori mereka yang keliru tersebut, yang salah, yang batil, ungkapan yang keliru, ungkapan yang tidak selaras dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya para Rasul, dan kenyataan yang terjadi, serta logika fitrah yang sehat. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa dipahami. Ya, agak sedikit rumit, tapi kalau kita paham, asik. Ya. Kita masuk pada pembahasan yang ini, betul-betul membuka ya, pemahaman kita tentang prinsip Ahlus Sunnah. Dan ternyata dalam bab seperti ini, Ahlul Bid'ah di kalangan Mu'tazilah Asy'ariyah sejalan dengan konsepnya Ahlul Jahiliyah. Nah, ila huna, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin.